Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pak Agung minta tolong dikondisikan tuh anak-anak itu. Jazakallah khairan. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan dan menyelesaikan bab firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Dari kitab Tauhid, dan kita masuk kepada al-masail. Ya, mudah-mudahan selesai malam ini. Ada 12 masalah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masailu al-ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabata al-ayah. Di dalam bab ini terdapat masail, permasalahan-permasalahan. Masalah yang pertama adalah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, sudah kita jelaskan bahwasanya al-hidayah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hidayatut taufik wal qabul. Hidayah berupa taufik dan penerimaan terhadap ilmu yang disampaikan. Bahwasanya hidayatut taufik wal qabul ini adalah hak Allah dan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak memiliki hidayah ini. Sebagaimana yang jelas dinyatakan di dalam ayat ini, yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menginginkan hidayah bagi paman beliau Abu Talib, tetapi dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwasanya Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Asaniyah, tafsiru qawlihi ma kana linnabiyyi al-ayah. Permasalahan yang kedua adalah tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ma kana linnabiyyi, lanjutannya walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun, memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin. Walau kanu uli qurba. Walaupun orang-orang musyrikin tersebut adalah kerabat mereka. Sambungan ayatnya apa? Mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Jazakallahu khair. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrikin tersebut adalah ashabul jahim, ya, penduduk neraka jahim, yaitu mereka mati di atas kekufuran mereka. Ya. Dan ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaannya Abu Talib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Ya, ketika jelas bahwasanya Abu Talib menyatakan bahwasanya dia mati di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama kekufuran. Ya, menyatakan bahwasanya dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib, kemudian dia mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Ya, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin, walaupun mereka uli qurba, walaupun mereka adalah orang-orang dekat. Setelah jelas bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, ya, mereka adalah penghuni neraka, yaitu mereka mati dalam keadaan kafirnya. Nah, begitu juga terkadang, ya, dikarenakan ketidakmengertian bagi sebagian kaum muslimin, ya, orang-orang yang sudah meninggal walaupun mereka orang-orang kafir kemudian dikatakan almarhum, ya. Nah, ini jangankan untuk orang-orang kafir, untuk kaum muslimin saja itu masih belum tepat, ya, karena seolah-olah kalau dikatakan almarhum atau almarhumah itu sudah penegasan bahwasanya mereka betul-betul dirahmati oleh Allah. Ya, yang tepat kalau mereka dari kalangan kaum muslimin, kita doakan kepada Allah agar Allah merahmatinya, rahimahullah, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Ya, apalagi ketika ini ditujukan, ya, kepada orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, almarhum. Nah, ini tidak tepat. Siapa yang merahmati mereka? Ya. Atau ikut-ikutan, ya, yang mereka ucapkan ketika ada kematian. Ya, RIP, rest in peace. Semoga istirahat di dalam damai. Kedamaian apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir ketika dia mati? Ya, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, mempertanggungjawabkan kekufurannya di muka bumi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Asalisah, permasalahan yang ketiga, wahia al-mas'alatul kabirah, tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah bi khilafi ma 'alaihi man yadda'i al-ilma. Permasalahan yang ketiga, dan ini adalah permasalahan yang sangat besar, yaitu tafsir dari perkataan beliau, kul, katakanlah la ilaha illallah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasannya mereka orang-orang musyrikin, mereka sangat memahami apa yang diinginkan dari la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar lafadznya saja, tetapi makna dan juga apa yang menjadi konsekuensinya mereka sangat paham, sehingga ketika mereka menentangnya mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka tahu ini bukan sembarang untuk diucapkan, ada konsekuensi dari perkataan seorang mengatakan la ilaha illallah. Ya, yeah. Mereka memahami perkataan atau ucapan la ilaha illallah ini apa yang diinginkan, yaitu seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah adalah pernyataan dia berlepas diri dari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan isbat dia hanya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana ketika seorang baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Nah, ini makna la ilaha illallah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Ya, artinya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ya. Setiap saat seorang muslim mengikrarkan ini di salatnya, ya, minimal ya 17 kali dia mengikrarkan setiap rakaat dalam sholat, dia mengucapkan ini, iyyaka na'budu. Ya, belum di tasyahudnya dan tempat-tempat lainnya. Belum di zikirnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Harusnya dia paham makna ini. Yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah seorang itu berlepas diri, ya, dari sesembahan-sesembahan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrikin mengatakan, ya. Wa qalu anahnu tariku alihatina, a inna la tariku apa? A inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan, ya, ilah-ilah kami, sesembahan-sesembahan kami, dikarenakan seorang penyair gila? Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan penyair, dalam keadaan juga mereka paham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang gila, bahkan orang yang paling akil di antara mereka. Orang yang dijuluki atau digelari sebagai Al-Amin, mereka yang menggelarinya. Orang yang penuh amanah, orang yang jujur. Ya, tetapi ketika bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran-gelaran yang jelek. Ya, terkadang dikatakan sahir, penyihir, terkadang dikatakan syair, penyair gila dan lain sebagainya. Kenapa mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun? Ketika mereka diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sangat memahami bahwasanya yang diinginkan dari la ilaha illallah ini adalah seorang itu berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah, ya, kemudian hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang hak, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Bikhilafi ma'alaihi man yadda'il ilma. Berbeda dengan orang yang mengklaim bahwasanya dia seorang berilmu, tetapi keliru di dalam memahami la ilaha illallah. Ya, mengatakan la ilaha illallah yang diinginkan adalah la qadira alal ikhtira illallah. Ya. Tidak ada yang mampu dalam menciptakan kecuali Allah, atau la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya. Ini pernyataan ketika diperuntukkan, dikatakan bahwasanya ini adalah makna dari la ilaha illallah, maka ini adalah kekeliruan. Ya, kalau pernyataannya itu sendiri la qadira alal ikhtira illallah, betul. La khaliqa illallah, benar. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Tetapi yang keliru apa? Kalau ini dijadikan sebagai makna la ilaha illallah, karena bukan itu yang diinginkan. Ya. Mereka tidak mengatakan aja'alal khaliqina illallah, tidak. Mereka tidak mengatakan aja'alal khaliqina khaliqan wahidan, tidak. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia, yaitu Muhammad, hendak menjadikan pencipta-pencipta itu hanya satu pencipta saja? Mereka tidak mengatakan itu. Mereka mengatakan aja'alal alihata. Al-alihah itu jamak dari ilah. Ilah jamaknya a-ilah. Apa? Alihah. Apa? Apa mana ilah? Ya. Fi'al masdar buat, apa namanya? Ala wazan fi'al bermakna maf'ul. Ya. Yaitu bi makna ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Itu mana ilah? Ya. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud. Bukan tidak ada khalik. Ya, kecuali Allah, bukan ini yang diinginkan. Kenapa? Karena mereka mengakuinya. Ya, tapi ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka tahu ya bahwasanya Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu semuanya batil kecuali satu saja, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-rabi'atu anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirrajuli qul la ilaha illallah. Bahwasanya Abu Jahal, waman ma'ahu, dan orang yang bersamanya, ya, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu, dan dikatakan juga Al-Musayyab bin Hazm. Ya, dan harus kita ingat ya, bahwasanya dari ketiga orang ini, ya, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian sahabat tadi Al-Musayyab bin Hazm, ya, yang tiga yang mati di atas kekufuran Abu Jahal. Ya, pada perang Badar. Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam, begitu juga Al-Musayyab bin Hazm. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui apa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada ar-rajul, yaitu Abu Talib, ya, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Mereka paham ya yang diinginkan adalah ikrar, pernyataan berlepas diri dari seluruh peribadatan kepada berhala-berhala mereka dan hanya menetapkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak mau itu. Ya, tidak mau Abu Talib sampai mengucapkan itu. Ya. Faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Ya, ini celaan. Ya. Kepada orang yang bahkan dia mengaku berilmu tetapi ternyata Abu Jahal itu lebih paham tentang makna la ilaha illallah daripada dia. Nasallahu al-afiyah. Ya, nasallahu al-afiyah. Al-khamisah jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Ya, jidduh, ya, kesungguhan Nabi dan usaha beliau yang sangat ya bersungguh-sungguh untuk keislaman paman beliau yaitu Abu Talib. Ya. ini juga ya disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, kenapa kok beliau ya begitu bersungguhnya ya, untuk paman beliau ini yaitu Abu Talib mendapatkan hidayah. Ya, yang pertama karena qarabah ya, sebagai kerabat. Ya, tentu kita menginginkan ya, seluruh kerabat kita ya, apalagi Abu Talib ya, adalah yang mengasuh Rasulullah SAW semenjak kematian kakeknya, kakek beliau Abdul Muttalib ya, umur berapa tahun itu? Kira-kira umur 8 tahun ya, hubungannya dekat, wajar seperti ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, lama asdalir rasuli wal islam minal ma'ruf ya, melakukan kemarufan, membela Islam, membela Rasulullah SAW. Siapa Abu Talib? Ya, ini adalah kebaikan yang patut artinya disyukuri. Disyukuri dalam artian dia mendapatkan pujian dari sebab itu. Dan kita tidak bisa memungkirinya. Ya, ketika dia mati di atas kufur, kekufurannya, ya, dia ma'zur mendapatkan sanksi dari Allah dengan sebab kekufurannya. Dan di antara bentuk pembelaan Abu Talib, sebagaimana yang kita sebutkan, dia ikut diboikot ketika orang-orang musyrikin Quraisy memboikot Rasulullah SAW dan Bani Hashim, termasuk yang diboikot siapa? Adalah Abu Talib. Ya. Bersabar di atas boikot tersebut. Ya, sampai disebutkan mereka tidak makan kecuali ya kulit dan lain sebagainya. Sallallahu afiyah. Ya, tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya menakdirkan bahwasanya Abu Talib mati dalam keadaan kufurnya ketika dia lebih mengutamakan ta'assub ya, fanatik golongan daripada mengutamakan ya al-haq kebenaran, takut ya dicela oleh kaumnya ya, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Bantahan terhadap yang mengklaim Islamnya Abdul Muttalib. Ya, di sini Abdul Muttalib. Di situ apa? Ya, yang punya nuskah lain. Apakah memang dingin Abdul Muttalibnya atau Abu Talib dan Taib Abdul Muttalib wa aslafihi ya, dan orang-orang yang sebelumnya ya. Abu Talib jelas mati ala kufur, bahkan dikatakan mati di atas agama ya Abdul Muttalib, yaitu agama kekufuran ya. Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib kakeknya ya. Kok bisa paman dan kakek Nabi di atas kekufurannya, bisa. Kenapa tidak bisa? Hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, kan ini kan bab kita. Ya. Kalau masalah perasaan, semuanya menginginkan, kita menginginkan. Ya, keluarga kita semuanya, kerabat, teman, semuanya ya menjadi orang-orang yang saleh, mati di atas kesolehannya, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga. Itu yang kita inginkan, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi, hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah taufik wal qabul. Ya. Ya, karena itu di sini bukan perasaan. Ya, teganya kalian mengatakan kakeknya Rasulullah mati dalam di atas kekuburannya, bukan masalah tega atau enggak, memang faktanya demikian, gimana? Ya, fakta bahwasanya bapaknya Ibrahim Azhar mati dalam kekufuran. Fakta bahwasanya Nuh memiliki anak yang mati juga. Ya, di atas kesesatannya, istrinya demikian juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Lut istrinya Nabi Lut. Ya. Lalu bagaimana? Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi mengatakan Abu Talib mati di atas Islam, ya. Bahkan disebutkan ada Syekh Muslimin di sini, wa fil hadis raddu ala man qala bi islami Abi Talib, ya, au nubuwatahu. Qala nubuwah, masya Allah, ini luar biasa ini. Bukan hanya ya Abu Talib itu mati dalam keadaan Muslim, ya, tapi ada yang mengatakan ya dia sebagai nabi. Nah, gimana ini? Siapa yang mengatakan demikian? Kama taz'umuhu ar-Rafidah, ya, sebagaimana yang diklaim oleh ar-Rafidah. Ya. Ya. Qabbahahumullah. Ya, kenapa kok mereka kok bersikeras orang-orang Syiah Rafidah ini untuk mengatakan Islamnya Abu Talib? Karena Abu Talib adalah bapak dari Ali. Ya, yang mereka mengklaim juga, ya, mereka mengklaim bahwasanya mereka sebagai pencinta Ali, pencinta Ahlul Bait. Yang mana klaim mereka orang-orang Syiah ini adalah klaim dusta. Ya. Sama sekali dusta. Ya. Ya. Mereka yang betul-betul mencintai Ahlul Bait. Ya, dengan kecintaan yang benar, la ifrad wala tafrid, itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Adapun Rafidhah itu hanya apa namanya, jargon mereka saja. Ya. Dagangan mereka saja untuk menarik massa, pada hakikatnya mereka dusta. Bahkan yang menghukum dengan hukuman yang keras terhadap mereka, orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, adalah Ali itu sendiri. Ya, yang membakar mereka dikarenakan apa? Berlebihan mengatakan bahwasanya Ali adalah ilah mereka, Tuhan mereka, nasallahu alaihi. Ya. Ya. Ini Syiah, pada hakikatnya mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Ya. Mereka mengatakan ya Husain, ya Husain. Ya. Mengagung-agungkan peristiwa terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikenal dengan tragedi Karbala. Pertanyaannya, siapa yang ya, meminta Husain untuk datang dan berperang bersama mereka. Ya, mereka orang-orang Syiah ini yang mengklaim bahwasannya mereka siap untuk menolong Husain, mengirim surat ke Husain, ya, ke Madinah, ya, yang akhirnya, ya, karena merasa bakal banyak orang yang menolong beliau, akhirnya Husain memutuskan, ya, untuk mengiyakan ajakan tersebut. Apa yang terjadi ketika dikepung Husain, ya, dan seluruh keluarganya serta orang-orang yang mengikuti yang dari Madinah? Mana mereka yang menolong ini? Orang-orang yang memanggil, yang meminta Husain untuk datang, apakah mereka menolong? Sama sekali tidak. Ya, pada hakikatnya mereka yang menyebabkan terbunuhnya Husain. Kemudian sok-sok sekarang yang merasa yang paling cinta terhadap Husain, wallahi kadzib. Ya, demi Allah mereka pendusta. Ya. Sallallahu alaihi. As-sabi'ah kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lah bal nuhiya an dhalik. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk Abu Thalib. Ya, tetapi tidak diampuni dia, yaitu Abu Thalib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk meminta ampunan kepada Abu Thalib. Ya, dalam keadaan Rasulullah SAW adalah orang manusia yang paling mungkin diijabah, dikabulkan doanya, tapi dalam perkara ini tidak. Bahkan dilarang beliau untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang jelas dia adalah ashabul jahim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan harus tegas al-wala wal bara, apalagi ketika sudah di situ ada kematian. Dia mati ala kufrihi, sudah selesai. Ya, min ashabil jahim. As-saminah madarratu ashabis su 'alal insan. Madarrat, bahayanya teman-teman yang jelek, ya, terhadap seseorang. Ya, yang dimasukkan jelek di sini bukan jelek rupanya, tetapi jelek sifatnya. Ya. Dari mana kita dapatkan ini? Ya, siapa yang menghasut Abu Thalib untuk tidak mengatakan la ilaha illallah? Abu Jahal dan teman-temannya. Pengaruh dari teman yang jelek. Apa akibatnya? Mati ala kufri. Ya, mata ala kufri, sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatal sekali akibatnya. Dan ini adalah suatu yang maklum, ya, yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana lingkungan, ya, dimulai dari lingkungan yang terdekat, lingkungan keluarga, ya, kemudian di lingkungan sekitar. Ya, itu sangat mempengaruhi sifat-sifat seseorang. Ya. Dan bahwasanya sifat manusia itu ada sifat yang sifatnya bawaan, ya, yang diistilahkan dengan jibillah. Ya. Jubila ala hada ala adhi sifat, dia diciptakan di atas sifat-sifat ini. Ada yang itu bisa di, ya, sifat yang karena proses pengaruh baik dari orang tua, keluarga, lingkungan, ya, kulul mauludi yuladu alal islam fa abawahu, ya, yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunassiranihi. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Kul maudin yuladu alal fitrah. Ya, dan fitrah dimaksudkan di sini adalah Islam. Alat tauhid. Ya, fitrah seorang itu tauhid. Tapi kedua orang tuanya yang mempengaruhi dia sehingga dia menjadi Yahudi, Nasara, atau Majusi. Ya. At-tasi'ah, kita lanjutkan sedikit. Madarratu ta'zimil aslab wal akabir. Ya, madarrat bahayanya mengagungkan al-aslab. Ya, orang-orang terdahulu, leluhur atau al-kabir, orang-orang yang dianggap besar, orang yang dianggap penting, sebagaimana terjadi pada Abu Talib. Mereka, Abu Jahal, apa yang mereka katakan? Ya, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya, mereka tidak mengatakan atarghabu an millatina, apakah engkau tidak suka dengan agama kami? Tidak. Mereka tidak mengatakan demikian. Tapi yang dipakai namanya adalah nama Abdul Muttalibnya. Ya, sebagai bapaknya Abu Talib, sebagai orang besarnya orang-orang Quraisy ketika itu, sebagai leluhurnya dia juga. Ya, itu yang dipakai untuk mempengaruhi Abu Talib untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, al-ashirah ash-shubhah lil mubtilina fi dalik li istidlali Abi Jahlin bidalik. Ya, ini syubhahnya al-mubtilin. Ya, ahlul batil. Ya, di mana-mana dari dulu, ya, dari zaman dulu, dari sampai zaman sekarang ini, ya, ketika dikatakan al-haq selalu yang menjadi syubhatnya apa? Oh, ini adalah ajaran yang sudah kita dapatkan turun temurun. Ya. Ya. Selalu mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapatkan bapak-bapak kami, orang tua kami, leluhur kami. Ya, mereka di atas ajaran ini dan kami mengikuti mereka, kami mencontoh mereka. Ya. Nasallahu alaihi. Al-hadiyata asyarata as-sahid liqaunil a'mal bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. Ya, terdapat syahid di sini ya bahwasanya amalan itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga adalah bil khawatim, ya, dilihat akhirnya innamal a'malu bil khawatim, ya. Dan yang harus kita ingat juga bahwasanya al khawatim ini amalan yang dilihat adalah terakhirnya, ya, ini juga sangat dipengaruhi dengan apa yang menjadi kebiasaan dia di masa hidupnya. Nasallahu alaihi. Ya, ada orang yang mati menjelang kematiannya bukan mengucapkan la ilaha illallah tapi malah bernyanyi. Ya, kenapa? Karena memang itu hobinya. Ya, ada yang, ya, yang dia sebutkan ska, ster, karena dia sukanya mencatur. Ya, ini disebutkan dalam kisah-kisah. Ya, nah. Kalau kita, kebiasaan kita, apa yang sehari-hari kita adalah zikrullah, beribadah kepada Allah, kita harapkan nanti ketika menjelang kematian kita, mudah bagi kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wa sallam. As-saniyata asyarata, terakhir, ta'ammul fi kibari hadhihi syubha fi qulubi dhalin. Perhatikan, ya, hendaknya kita memperhatikan bagaimana besarnya syubhat ini. Ya, di hatinya orang-orang yang sesat. Ya. Apa syubhat yang dimaksud? Syubhat ta'zimul aslaf ini tadi. Ya. Pengagungan terhadap leluhur yang selalu menjadi alasan untuk menolak apa? Al-haq, kebenaran. Ini yang dipakai oleh Abu Jahal terhadap Abu Talib. Li'anna fil kisah annahum lam yujadiluhu illa biha. Ya. Hanya satu kalimat saja yang diucapkan oleh Abu Jahal dan teman-teman. Apakah engkau tidak suka terhadap agama Abdul Muttalib? Tidak mengatakan, kalau kamu mengucapkan ini kayak nanti gini. Enggak banyak alasan. Enggak banyak omongan. Satu kalimat ini saja. Ini yang mempengaruhinya. Menunjukkan ini besar sekali subhatnya. Ma'amu balagatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi. Dalam keadaan Rasulullah SAW mengulangi. Ya, kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Tapi selalu yang diucapkan enggak lebih. Atarghabu ammilati Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka akan agamanya Abdul Muthalib? Yang dipakai sekali lagi adalah agama apa nama siapa? Nama pembesar leluhur. Ya, apalagi itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, fali ajli azamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru 'alaiha. Ya, mereka paham sekali. Ya, ini yang lebih berpengaruh terhadap Abu Thalib untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah daripada harus dijidal. Daripada harus di apa namanya didebat. Kalau kamu enggak banyak omong mereka, cukup satu kalimat. Atarghabu ammilati Abdul Muthalib? Langsung goyang Abu Thalib. Ya, akhirnya lebih memilih itu daripada memilih la ilaha illallah. Allah musta'an, taqtafilah huna. Selesai kita dari bab ini, insyaallah kita masuk pada pertemuan berikutnya pada bab yang baru. Subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.